Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Para ulama menjelaskan, apabila memang terjadi kekufuran yang sangat jelas dari seorang penguasa, seorang pemerintah, maka di sana ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Dan ini disebutkan oleh para ulama, apabila tidak terjadi di sana kerusakan yang lebih besar. Apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar, apabila seseorang memberontak karena pemerintahnya melakukan kekufuran, melakukan kekafiran yang jelas, apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar, maka diharamkan seseorang untuk memberontak. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Dan kaum muslimin memiliki ganti yang lebih baik. Kalau misalnya bisa memberontak tetapi tidak memiliki ganti yang lebih baik, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan. Dan juga syarat-syarat yang lain, para ulama telah ketat di dalam masalah ini. Dan perkara seperti ini dikembalikan kepada para pembesar ulama, bukan hanya kepada seorang da'i, seorang ustaz, tetapi dikembalikan kepada ulama-ulama besar yang mereka mengetahui masalah dan juga mudarat, mana yang baik dan mana yang buruk bagi kaum muslimin. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita diperintahkan untuk mendengar dan taat, kecuali apabila dia diperintahkan untuk kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Isma'u wa ati'u. Mendengarlah kalian dan taatlah kalian. Namun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan juga tidak ada ketaatan. Artinya di dalam perintah tersebut, penguasa dan juga pemerintah memiliki peraturan-peraturan. Di antara peraturan tersebut ada yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, dan ada di antara peraturan tersebut yang tidak sesuai. Yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kita diwajibkan untuk mendengar dan juga taat. Disebutkan oleh para ulama contohnya, misalnya peraturan lalu lintas, kita diharuskan memiliki SIM, kita diharuskan untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dilarang parkir di sebuah tempat, apabila lampu berwarna merah maka harus berhenti. Maka ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Pada asalnya ini adalah kewajiban kita sebagai rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut di dalam peraturan-peraturan ini, karena peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah dan juga Rasulnya. Namun ketika membuat peraturan yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh seseorang untuk mendengar dan taat di dalam peraturan tersebut, dan dia masih diwajibkan untuk mendengar dan taat pada peraturan-peraturan yang lain yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa qadaran, demikian pula dari segi takdir. Allah SWT telah menjelaskan baik dengan syariat maupun dengan takdir. Maksudnya dengan takdir adalah dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita bisa bedakan antara sebuah negara yang rakyatnya di situ mendengar dan taat kepada penguasanya dengan sebuah negara yang rakyatnya tidak mendengar dan juga tidak taat kepada pemerintahnya. Beda antara dua negara ini. Negara yang rakyatnya melakukan ketaatan dan mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah, maka kita dapatkan keamanan di dalam negara tersebut, ketenangan, nyaman rakyatnya di dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan agama maupun kegiatan dunia. Dengan leluasa mereka beribadah, melakukan haji setiap tahun, melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, mendirikan sholat hari raya, dan juga syariat-syariat yang lain. Dan dengan leluasa mereka melakukan kegiatan dunia, berdagang, bepergian, karena rakyatnya mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Lain dengan sebuah negara yang di situ rakyatnya tidak mendengar dan tidak taat kepada pemerintah. Keamanan tidak stabil, rakyatnya di dalam berbagai kegiatan mereka merasa tidak aman, baik ketika beribadah maupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan dunia. Banyak di antara mereka yang tidak bisa melaksanakan haji, takut untuk bersolat berjamaah, yang wanita, yang muslimah, takut untuk menggunakan jilbab, dan juga perkara-perkara yang lain. Beda antara sebuah negara yang rakyatnya taat kepada penguasa dengan sebuah negara yang rakyatnya tidak taat kepada penguasa. Oleh karena itu beliau mengatakan syara'an wa qadaran, baik secara syariat maupun takdir, taat kepada pemerintah adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Allahu ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.